السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والجزيل الشكر كبير الله سبحانه وتعالى. Kita berdoa kepada Allah SWT agar ditambahkan nikmat ini kepada kita, jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada nikmat Allah SWT. Dan semoga Allah SWT mengurniakan kita asal-masal berpegang teguh kepada kitab Allah SWT yang tidak datang pada daripada hadapannya kebatilan maupun daripada belakangnya, dan zilun min hakim min hamid. Dan alhamdulillah kita teruskan kajian kita pada malam ini di dalam tafsir surah Al-Baqarah. Alhamdulillah telah sampai pada ayat yang ke-72. Kalau di dalam buku muka surat 135, iaitu firman Allah SWT berada rizillah minasyaitanir rajim. فَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا تَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Dan maksudnya, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah dua, lalu keluarlah mata air darinya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh kerana takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Di ayat ini Allah SWT telah menerangkan sebabnya turun kisah yang sebelum ini, iaitu kisah Nabi Musa AS dan Bani Israel berkenaan dengan sapi betina Al-Baqarah. Sebelum itu kita telah membaca kisah bagaimana Allah, Nabi Musa AS telah mengatakan bahawa Allah SWT telah memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi betina. Kemudian berlakulah apa yang telah berlaku, iaitu kedegilan dan dialog jidalnya kaum Bani Israel bersama Nabi mereka, dan akhirnya mereka dapat juga melaksanakan perintah itu, iaitu menyembelih sapi betina. Dan bagaimana kata Allah SWT, wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak dapat melaksanakannya. Jadi ayat ini pula sebenarnya menerangkan sebab kenapa diperintahkan disembelih seekor sapi betina, iaitu wa idh qataltum nafsan, ketika kamu membunuh seorang manusia. Jadi itu sebabnya diperintahkan menyembelih seekor lembu untuk mengetahui siapakah pembunuh lelaki ini. Jadi wa idh qataltum nafsan, dan di dalam bahasa Arab disebutkan jiwa itu sebagai nafs. Dan Jadi kalau kita nak terjemahkan sebagai manusia, seorang lelaki boleh. Naf. Baik, qatalkum nafsan. Jadi kamu membunuh jiwa. Membunuh jiwa yakni kamu mengambil jiwa. Sehingga dia tercerai daripada badannya. Tercerai roh daripada badannya. Jadi di sini Allah SWT mengisbatkan perbuatan daripada manusia. Dan di dalam kes ini adalah daripada Bani Israel. Yang ini mereka telah membunuh. Apa mereka buat? Mereka bunuh. Yang ini tadi, lelaki tadi hidup, sekarang dah dibunuh, lalu mati. Di sini ada kemuskilan kalau orang nak tanya. Padahal sebenarnya tak ada apa-apa muskilnya. Tapi di sebahagian, untuk sebahagian orang yang terlampau pandai sangat, cara yang mudah dia jadi muskil. Jadi mereka bertanya, bagaimana seorang manusia boleh membunuh, boleh mencabut nyawa, membuatkan seorang yang tadinya hidup menjadi mati. Bukankah ini perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala? Siapakah yang boleh mematikan orang yang hidup? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini mereka mengatakan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala saja yang boleh menghidupkan? Maka oleh kerana itu manusia bukan membunuh sebenarnya. Perbuatan membunuh itu sebenarnya hanyalah majaz saja, tapi yakni kinaya, bukannya benar. Yang berlaku adalah dia dibunuh oleh Allah SWT, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini mereka mengatakan, kalaulah manusia boleh membunuh, artinya manusia telah merubah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya pandai. Dia telah merubah takdir Allah SWT. Sedangkan ini nyawa, ini adalah keputusan ataupun ketetapan Allah SWT. Jadi bagaimana kita boleh merubah ketetapan Allah SWT, kata mereka. Jadi sebab itu mereka mengatakan, apabila orang itu membunuh diri, dia sebenarnya telah kita katakan telah membunuh dirinya, mencabut nyawanya. Artinya dia telah kita katakan telah melanggar takdir, bermaknanya telah melawan takdir dan mengalahkan takdir. Ketika itu Allah SWT tak buat apa-apa, tetapi dia lah yang membunuh. Artinya mengisbatkan kudrat daripada manusia, yang ini daripada makhluk. Kalau kita nak tahu, golongan ini salah satu daripada golongan Mu'tazilah yang menjadikan asal itu asas di dalam agama. Jadi mereka ini ada yang tergolong sebagai Mu'tazilah Qadariyah. Qadariyah maknanya mereka mengatakan semuanya ditakdirkan oleh manusia sebenarnya. Manusia lah yang berkuasa, bukan Allah SWT. Jadi mereka katakan Allah SWT cuma ada satu big picture lah. Nak cakap Allah dah tetapkan big picture demikian, apa yang akan berlaku dan sebagainya. Tetapi bila betul-betul dia berlaku, apakah Allah SWT yang melakukannya, yang menjadikan dia berlaku? Jawab mereka, tidak. Apa yang berlaku adalah seperti di dalam pentas, kadang-kadang apabila ditutupkan langsir, nanti ditingkap, dibuka, nanti awak nampak apa yang berlaku kat situ. Jadi bila sesuatu takdir itu berlaku, artinya Allah SWT hanya membuka tingkapannya saja. Langsirnya itu disingkap, jadi nampaklah apa yang berlaku dan berlakulah apa yang berlaku. Dan ia berlaku, kalau kita tanya lebih lanjut, apakah datang daripada Allah SWT? Tidak, memang dah nak berlaku. Jadi ini namanya orang-orang Qadariyah. Qadariyah. Kenapa datangnya mazhab ini? Pasal dia pakai kepandaian dia sangat. Sebab dia kata, perkara-perkara yang baik, tak apalah, Allah SWT yang lakukan. Betul? Orang beriman, orang dapat nikmat dan sebagainya, masuk syurga. Tapi kalau benda-benda yang tak baik, macam mana? Orang kufur, orang fasik, orang buat maksiat dan sebagainya ini kan tidak diridhai oleh Allah SWT. Jadi bagaimana Allah SWT boleh ciptakan perbuatan tersebut, takdirkan, ciptakan perbuatan tersebut kan? Lepas itu nanti orang itu lakukan kekufuran, lakukan kemunafikan, kefasikan, maksiat, lepas itu Allah SWT nak siksa, mana adilnya? Itu dah tak adil kata mereka. Jadi ini dah mengikut akal tak bagus. Jadi mesti disucikan Allah SWT daripada perbuatan takdir yang buruk ini. Maka mereka katakan, oh tidak, ini hanya menyingkap sahaja. Dan jangan sebanyak sebahagian, sebahagian yang miring kepada mazhab akal ini, mazhab Mu'tazilah, daripada yang kecil-kecil seperti Asy'ariyah, Maturidiyah pun sikit sebanyak ada sebagian golongan mereka yang seperti itu. Bila depan macam Ahlu Sunnah wal Jamaah, tapi bila masuk dalam nanti keluar benda-benda macam tu. Jadi sengaja kita nak terangkan antara isu ni. Kalau kita baca mentelaah kitab yang besar-besar dalam bab akidah, kita akan jumpa masalah seperti ini tentang membunuh. Kerana itu isu yang seolah-olah membenarkan pendapat mereka. Takkanlah, ni siapa bunuh? Allah bunuh ke orang tu bunuh? Kan orang tu bunuh, nampaknya kan orang tu bunuh. Kan mati ni, kan tadi dia hidup, sekarang mati. Siapa yang bunuh? Manusia. Manusia boleh takdirkan diri dia sendiri. Jadi apa, apakah fungsi Allah SWT? Oh, dia cuma macam big picture. Nanti bila nak berlaku, ditingkatkan aja dia berlaku lah. Macam awak tahu? Ya, tentang itu dia. Ini bahaya eh? Tak nak kata syirik sampai mereka jadi orang-orang musyrik. Tidak. Ini dinamakan bid'ah dalam agama. Dan kalau awak nak tepat lagi, bid'ah dalam akidah. Satu khilaf dalam bab akidah. Nak kata mereka syirik, kalau dia syirik, dia syirik lah. Tapi nak jadikan orangnya seorang musyrik, seorang ahli syirik yang terkeluar dari agama Islam, tak, tak sampai situ. Jangan kita samakan sesuatu perbuatan, sesuatu wasf, sesuatu sifat dengan sesuatu seorang pelaku, dengan orang yang melakukan. Ahlu Sunnah wal Jamaah tak cepat menghukumkan orang walaupun perbuatan tersebut boleh dikategorikan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kebanyakannya takwil, kebanyakannya tafsir pun yang dilakukan oleh ahlu bid'ah kadang-kadang sampai syirik. Tetapi nak jadikan pelakunya orang yang syirik Allah SWT, belum kita nak cepat-cepat hukum lagi. Sebab ini dinamakan syubhat. Syubhat mereka tadi dah jelaskan pakai asal bagaimana Allah takdirkan perkara yang tidak dia kehendaki. Ingat tak yang minggu lepas kan kita telah terangkan tentang orang Badui itu yang hilang unta, dia taruhkan masjid hilang, kena curi. Dia datang jumpa Syekh Mu'tazilah, suruh doa. Orang Mu'tazilah tu pun angkat tangan doa, dia kata, ya Allah, kau tak nak, sesungguhnya kau tidak mahu unta orang ini dicuri. Lalu dia dicuri, maka engkau pulangkanlah, kau pulangkanlah balik unta tersebut kepada tuannya. Jadi apa kata orang Badui tadi? Aku tak perlukan kepada doa kau. Kenapa pula? Sebab Allah tak mahu unta aku dicuri, dia dicuri. Nanti Allah mahu unta aku dikembalikan, dia tak boleh dikembalikan. Jadi maknanya apa orang Mu'tazilah kadarnya ni, akidah mereka apa, mazhab mereka apa? Bahawa Allah SWT ada perkara yang dia kehendaki tak berlaku, dilakukan oleh orang lain. Itu sebab mereka dipanggil majus hadihil ummah, majusinya umat ini. Sebab orang majusi yang asalnya daripada Iran, orang Parsi ini, mereka mempunyai kepercayaan tentang dua Tuhan. Satu Tuhan khair, Tuhan baik, satu Tuhan syar. Cuma kebanyakan mereka letakkan 1% lebih kepada Tuhan baik tu lah. Macam bisnes, ada tak boleh 50-50, ada 50-40-41-49. Ni pun sama. Jadi Tuhan baik tu lebih sikit, pasal dia ciptakan yang baik. Jadi dia tetap lebih sikit. Tapi tetap ada dua Tuhan. Dua Tuhan individu. Jadi awak nak sembah Tuhan baik boleh, nak sembah Tuhan jahat boleh. Kenapa akidah ni? Sebab apa yang berlaku ni semuanya, baik pun berlaku, yang jahat pun berlaku. Maknanya ada Tuhan yang jaga benda yang jahat. Itu orang-orang Majusi. Dan ada pula mazhab yang takut kepada Tuhan, Tuhan jahat dia tak nak sembah Tuhan, Tuhan baik. Yang ini yang jadi rosak ni. Semua halal, semua apa semua yang support kita Tuhan, Tuhan jahat. Itu dia. Itu yang buat kerosakan besar di negeri Iran sebelum datang ni Islam. Untuk orang-orang Parsi. Itu tentang dua Tuhan ini, satu hal lagi, kemudian tentang sembah api, satu hal lagi. Kebanyakan orang Majusi memang asalnya sembah api. Dan kita sampai sekarang masih ikut lagi. Hindu pun ikut dia dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ada upacara-upacara kita yang ada nyala-nyalakan api, ketahuilah dia datang daripada agama kuno ni, agama Parsi. Dia lagi lama daripada Hindu. Lama. Dia ada tamadun orang-orang Parsi di Iran. Jadi kalau kita tengok agama Kristian ada lampu, ada api. Kalau kita tengok agama Yahudi pun ada api. Orang Islam ada tak? Ada lah. Yang hari raya lampu-lampu tu kenapa api-api tu? Untuk colok pula tu tak nak lampu biasa. Kalau kat kampung-kampung tak ada pun macam gitu. Baik. Tapi kalau negeri sejuk, dekat dalam masjid sejuk, depan taruh heater boleh tak? Seperti air heater tu. Itu jadi persoalan dekat negeri-negeri sejuk lah, negeri Arab. Macam mana ni Syekh, dekat depan kita ni, depan tembok ni, letak apa api ni? Kita semayang ni. Ini dah sembah api ke tidak? Jadi hal kan? Tapi untuk kita tak ada benda. Tapi untuk orang sikit pun rasa lain macam aja, mereka rasa tak sedap. Mereka minta fatwa. Banyak lagi letakkan apa so, lampu-lampu api kan ada. Lepas tu bila awak ada jual makanan lebih-lebih lagi, awak letak benda tu. Kenapa? Jadi ada satu serangga-serangga yang tak awak letak dengan ni, dia kena kat situ. Mati apa hukumnya Cik? Apa hukumnya? Boleh tak? Boleh. Jadi lalat semua sangkut kat situ mati. Orang mati dia dah cat sangkut. Apa kau punya siapa tu? Maknanya awak kena tahu bu, dalil lah. Apa hukum membunuh binatang asal dia? Boleh. Benda yang menyakitkan, menganiaya kita, menyusahkan kita, boleh kita bunuh. Tak apa. Sama ada dalam tanah halal ke tanah haram pun boleh. Tetapi cara membunuh, ada dalil tak yang melarang cara tertentu membunuh perkara yang rosak ni? Jawabnya ada. Apa dia antaranya? Membunuh dengan siksaan Allah SWT. Itu membunuh dengan mengazab dengan api. Ini mengazab dengan api kata masyarakat. Tak boleh. Nak pakai cara lain. Letakkan lampu ke, lilin ke, bawah dia ada air ke, dia masuk kat situ ke, ataupun cara apa, spray ke apa semua, pakai api bakar, tak boleh. Ini dah kira macam api ya. Tapi itulah kita namakan budaya berbeza. Budaya ilmu berbeza antara kita di sini dengan mereka di sana. Kita belum sampai. Makin banyak tahu, makin banyak pula tak boleh. Itu lagi satu fitnah. Sebab itu belajar agama ni memang ada macam-macam cobaannya. Belajar nak fahamkan satu hal, nak hafalkan satu hal. Betul? Kalau belajar formal nak ambil exam lagi, nak pass. Lepas tu nak ajarkan satu hal, nak amalkan satu hal, nak dakwakan satu hal. Makin banyak awak belajar, orang semua tak tahu, awak je tahu. Itu lagi satu fitnah. Lepas tu kalau awak dah tahu, orang tak tahu tu nak sampaikan dia macam mana. Jadi dekat sini lah perlunya kita kena rapat kepada ulama bagaimana nak sampaikan ilmu dan sebagainya. Ini benda kecil-kecil ni awak sampaikan ni apa ni kan? Benda banyak lagi nak cerita tu lah. Kita macam-macam, awak cerita pun macam-macam. Tukar nama mestilah bila masuk Islam, tukar nama ke tidak, apalah awak cakap macam-macam. Benda penting-penting lah yang patutnya kita cakap. Baik. Jadi tentang takdir ini, Allah SWT dalam ayat ini jelas menyatakan betul. Wa idz qataltum nafsan, ketika kamu telah membunuh seorang jiwa, sebuah jiwa. Jadi Allah SWT mengatakan mereka membunuh dan kita terangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benar, memang manusia ada perbuatan, ada ikhtiar. Ada, dia boleh buat. Dia hendak buat dan dia buat. Tetapi apa yang dia hendak tidak akan berlaku melainkan selepas Allah pun kehendaki. Dan dia buat ikhtiar ketika itu, tapi ketika itu jugalah Allah SWT akan ciptakan perbuatan tersebut. Dekat sini ni yang synchronize tu, itu ada perbuatan Allah SWT. Ciptaan Allah SWT berlaku ketika itu. Tak akan berlaku melainkan Allah SWT dah ciptakan. Sebab kita harus senawal jamaah mudah. Sebab tu Allah kata wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Dalam surah Al-Anfal ketika menerangkan tentang pertolongan Allah SWT kepada Rasulullah SAW dan para sahabat dalam peperangan, tidaklah kamu lempar, wahai Muhammad, ketika kamu lempar melainkan Allah SWT yang lempar. Walakin Allah rama, lempar apa ni? Pasir kan ada? Waktu peperangan Ahzab tu dilempar pasir. Nanti kata Allah SWT, Allah yang limpa. Yang inilah jadi syubhat lagi sekali untuk Mu'tazilah Qadariyah. Mereka katakan, lihat, bukan itu bukan Mu'tazilah Qadariyah, tak maaf. Itu Mu'tazilah Jabariyah lah. Mu'tazilah ada pecah lagi satu, namanya Jabariyah. Jabar maknanya semua perkara telah ditetapkan, dikontrol dan dilakukan oleh Allah SWT. Manusia tak ada ikhtiar apa-apa. Manusia ibaratkan bulu yang ditiup angin sahaja, ke kiri ke kanan mengikut angin sahaja. Dia tak ada ikhtiar. Jadi dia kata bukan kita lempar tapi Allah yang lempar. Itu Quran cakap. Jadi jawab kita apa dia? Allah kata apa? Wa ma ramaita iz ramaita. Tidaklah engkau lempar ketika engkau lempar. Maknanya Allah SWT libatkan, tetapkan bahawa yang limpah tu siapa? Manusia, makhluk. Nabi Muhammad SAW limpah. Yang itu dia tak nak tengok, dia tengok yang belakang saja. Tapi Allah yang limpah. Jadi dalam satu ayat itu sebenarnya ada hujah atas mereka. Mereka gunakan ayat tu hujah untuk mereka. Tapi sebenarnya ada hujah atas mereka. Sebab tu kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sawa'iqul Mursalah Tirati ala Jahmiyah, yakni apa tu sawaif halalitar yang dilemparkan atas orang-orang Jahmiyah, yakni tak ada satu dalil yang digunakan oleh ahli bid'ah melainkan jawapannya, rotnya ada dalam dalil yang sama serupa. Dan dia kata kalau aku ada kemampuan, ada kelapangan, aku boleh buktikan rasnya tolakkan terhadap syubhat-syubhat tersebut dengan dalil-dalil mereka sendiri. Kata Ibn Qayyim, dia yakin syubhat-syubhat ni semuanya hanyalah syubhat-syubhat yang tak ada ilmu. Dalam nafsu sebenarnya ada fahaman yang benar. Tetapi Allah SWT membimbing siapa yang dikendaki dan disesatkan siapa yang dikendaki. Iddaraktum fiha, balik pada ayat ini, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu. Iddarak maknanya nak tahu siapa dia. Dara yadri. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah nak mengingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Jadi Allah nak keluarkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Ini pernah kita terangkan dahulu tentang tidak ada perbuatan yang batil ataupun ahli batil melainkan akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Taala. Sakunna ribuhu bi ba'dihha, maka kami firmankan kepada mereka, pukullah sebahagiannya dengan sebahagiannya yang lain. Maknanya sebahagian anggota sapi tadi itu dipukul kepada mayat tersebut. Jadi ada tak disebutkan anggota mana satu, tangan ke, kepala ke, kaki ke? Tak disebutkan. Tak disebutkan, perlu tak nak cari? Tak perlu. Sebab kalau tahu, adakah dia menambahkan apa-apa lebih terang lagi ke, ataupun tak ada boleh dipaham melainkan dengan mengetahui perkara tersebut. sebabnya tidak, kita tak tahu pun kita tetap boleh faham. Jadi sebab itu tahu pun tak apa, tak apa mengetahui pun tak, tak apa dan tak payah nak cari, nak tanya. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Demikianlah Allah menghidupkan yang mati dan dia menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, yakni moga-moga kamu mengerti, mengetahui, memikirkan taqdir. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala janji dia akan menghidupkan yang mati, maka yang berlaku ini, yakni dengan dipukulnya mayat tersebut dengan anggota sapi ini, maka mayat itu hidup. Maka Allah mengatakan demikianlah kami akan menghidupkan yang mati. Al-mauta plural, jamak mayat, pluralnya mayat, mayat-mayat. Jadi ini contoh satu ni, satu je boleh, maknanya Allah boleh buat boleh banyak dalam ni. Kadang dikayuh hilahul mauta. Dan di dalam perbuatan ini, iaitu menghidupkan yang mati itu juga untuk menunjukkan tanda-tandanya dan ditafsirkan sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Sebab tanda-tanda apa? Tanda-tanda menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Sebab ini berkenaan dengan kekuasaan Allah SWT, iaitu menghidupkan yang yang mati. Jadi manusia bagaimana pandai pun, bagaimana kuat pun, bagaimana mereka bekerjasama pun, boleh tak mereka berkumpul untuk menghidupkan yang mati? Walaupun seekor lalat pun yang dah mati dia suruh hidupkan balik. Satu dunia ni berkumpul, semua saintisnya, semua pakar-pakarnya, dengan sistematik macam mana pun, dengan alat teknologi, boleh tak hidupkan lalat yang dah mati? Tak boleh. Kalau kecil tak boleh, besar lagi boleh tak? Lagi tak boleh. Lagi susah lagi betulnya. Jadi ini betul-betul menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. La'allakum ta'qilun. Jadi kita kena kena memikirkannya. Gunakan akal. Nah, ini disuruh gunakan akal. Tadi kita cakap Mu'tazilah pakai akal, orang dah jadi sesat lah. Jadi alur bidah. Jadi kena faham bahawa Islam tidak melarang daripada menggunakan akal. Siapa faham macam itu pun tak faham. Islam perintahkan kita gunakan akal. Siapa kata disuruh tutupkan akal ni, matikan akal ni, keraskan akal ni, pakai wahyu je? Jawabnya tidak. Disuruh gunakan akal, tapi waktu mana? Tengok, lihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, fikirkan akan kebesaran Allah SWT. Lepas dah fikirkan, dah faham, dah yakin kebesaran Allah SWT, tunduk dan patuh kepada perintah Allah SWT, sembah Allah SWT. Itulah dia. Tapi ada orang yang pertama, fasa pertama je nak nampak kekuasaan Allah SWT pun dah tak nampak. Itu yang paling rugi. Dah nampak macam-macam ni pun dia tak nampak Allah SWT. Faham apa maknanya nampak Allah SWT? Ha. Kemudian yang ada orang dah nampak kekuasaan Allah SWT, tapi pasal kedua dia tak nampak lagi. Dia tak dapat apa ni akal dia sampai kat situ, iaitu bahawa kalau macam inilah Allah SWT kekuasaannya, hanya dia saja yang berhak di, disembah, ditaati, dicintai, diagungkan dan sebagainya. Ha, pasal kedua ni pula ada juga orang yang tak tak sampai. Pasal ketiga ni, pasal kedua ni yang dah sampai ni, ada pula orang yang bila nak sembah Allah SWT, nak taat pada Allah SWT, nak sayang pada Allah SWT pun tak dapat yang betul. Ha, dia taat pada Allah SWT bukan dengan cara yang betul. Dia sembah Allah SWT bukan dengan cara yang betul. Jadi awak lihat hidayat dan kesesatan ni, dia ada banyak peringkatnya. Sebab tu kena sentiasa kita baca surah Fatihah dulu tu, ihdinash siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Sedangkan kita dah memang nampak Islam lah, tapi dia suruh minta petunjuk lagi. Kan kita dah terangkan kenapa kita kena minta ihdinash siratal mustaqim, supaya dia berikan taufik untuk terus dalam ini siratal mustaqim. Sebab dah nampak dah yang belum pasti apa dia? Taufik, hidayah taufik pula. Iaitu terus beramal dan cari siratal mustaqim terus atas pada dia. Sekarang dah dalam siratal mustaqim. Ayat ni bukan untuk orang bukan Islam, ayat ni untuk orang Islam. Dia baca dalam solat. Jadi di sini sama juga. Wa yurikum ayati, ditunjukkan tanda-tandanya bukan satu banyak, supaya kita menggunakan akal. Gunakan akal. Tapi Bani Israel tak gunakan akal. Tapi apa yang berlaku? Tumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian hati-hati kamu menjadi keras seperti batu. Min ba'di dzalika fahiya kal hijara. Keras, hati-hati jadi keras. Bahkan seperti batu pula. Hati tu apa? Hati tu apa? Salah. Hati tu hati lah. Hati-hati tu apa? Jangan tanya-tanya lah. Awak takut aja. Apa tu hati? Pankreas tu. Hati tu. Yang penting dia organ lah. Organ dalam badan eh? Dalam dada itu. Bukan jantung tu. Heart. Habis hati itu boleh keras macam batu. Bening juga hati. Jadi kita semua setuju eh, sepakat ijma kat sini bahawa hati itu adalah anggota badan tu lah, daging tu kan. Ada dalil lah ke pakai sains saja? Okay, sains pun sains lah. Dalil ada tak? Tapi ingat dalil dia. Hadis Nabi SAW. Segumpal darah. Ala inna fil jasadi mudghah. Iza salahat salah jasadu kullu. Iza fasadat fasadat jasadu kullu. Ala wahiyal qalbu hati. Ketahuilah bahawa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika dia tak baik, maka tak baiklah seluruh jasadnya. Ketahuilah dia adalah hati. Jadi hati itu rupa-rupanya organ tu. Alhamdulillah. Jadi sekarang Allah kata hati itu jadi keras, kemudian lagi keras daripada batu. Ini kalau orang kafir ni kalau buka dia punya badan untuk otopsi ke apa, keluar mesti keras macam batu. Belum taruh dalam mangkuk lagi dah keras. Jadi di sini kita kena faham bahawa yang dalam yang hati yang dimasukkan Rasulullah SAW itu betul hati. Itu memang hati itu. Tetapi hati ini dia ada fungsi lain. Dan fungsi dia bukan fizikal. Bukan boleh nampak. Tetapi dia tak boleh nampak. Dan dia daripada sudut maknawi. Makna. Jadi daripada sudut maknanya, dia boleh keras, dia boleh lembut, dan dia boleh memikirkan, memahami, dia boleh pekak, dia boleh buta, semua boleh. Pasal dia dalam kata kita katakan dia mempunyai dunia rezeki, hati itu ada fungsi dari sudut maknawi. Maknawi tak boleh digarap dengan tangan dan sebagainya. Dan ini juga banyak dalam dalil. Dia boleh dikunci dan sebagainya. Itu yang dalam Quran banyak, dan antaranya ayat Quran yang dalam surah ni, dalam ayat ni. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburkan Al-Quran, atau apakah di atas hati-hati mereka itu ada kunci-kuncinya? Macam mana kunci? Khatamallahu 'ala qulubihim, ditutup hati mereka ni semuanya. Tak nampak pun, tapi maknawi. Maknanya kita tahu hati ini fungsinya besar. Dan dia daripada sudut fizikalnya itulah dia, tetapi dia punya fungsi maknawi yang lain yang kita tak nampak. Bila dah tak nampak, dah janganlah kita nak tengok-tengok, nak cari-cari dan sebagainya. Tak ada kias lagi dah. Dan tak ada kias dengan anggota badan yang zahir. Dia mempunyai makna yang lain. Kalau nak cakap pasal khilaf hati ni panjang lebar dari kalangan salaf. Ada kata hati tu dalam badan, dada, sebelah kiri lah. ada kata dia dekat atas kepala tu yang dinamakan akal, itulah hati. Dekat daripada Imam Ahmad bin Hanbal juga diriwayatkan perkara seperti ini. Tapi yang bagus adalah perkara ini bagaimana dalam dalil. Dalil dah tadi dah bacakan. Kemudian itulah juga yang kita kena faham bahawa dia ada fungsi maknawi. Jadi bila Allah katakan dalam ayat-ayat tentang hati ini dan seperti ini, dikatakan kemudian hati-hati kamu menjadi keras selepas itu, dan dia seperti batu bahayakan sejarah. Maka kita faham daripada sudut maknanya dia jadi keras dan dia seperti batu. Dalam banyak-banyak benda ciptaan Allah SWT diumpamakan keras hati itu seperti batu, menunjukkan bahawa batu ni adalah benda yang keras. Dia dengan besi mana lagi keras? Batu ke besi? Batu lagi keras. Sebab besi boleh kalau dipanaskan lama-lama masih boleh cair lagi. Tapi kalau batu tak cair lagi, batu lagi keras. Jadi kita faham bahawa untuk buat perumpamaan tentang sesuatu yang keras, digunakan yang paling keras, iaitu batu. Jadi hati mereka keras seperti batu, letak api pun tak cair. Ini dia, ketuk-ketuk pun tak pecah. Atau pun kata Allah SWT, au asyaddu qaswah, atau dia lebih keras daripada dia. Lebih keras daripada batu. Apa lagi keras daripada batu? Allah alam. Batu juga jenis batu kan tu, precious rock kan, precious stone kan, batu juga. Jadi atau lagi keras daripada batu, hati mereka dah lagi keras daripada batu, dah tak boleh pecah lagi. Sebab bila tengok ayat-ayat Allah SWT yang besar-besar, maknanya hidup ni selepas diperintahkan oleh Allah SWT, bukan tak sengaja, tak sengaja, bukan mimpi-mimpi, cerita-cerita. Jadi kita betul nampak Allah perintahkan, ada mukadimah, ini akan berlaku. Tetap tak beriman, tetap ingkar, tetap tak tunduk pada Allah SWT. Ini keras, hati yang keras. Hati manusia biasa sepatutnya bila tengok gitu akan kagum. Lepas tu subhanallah, insaf, taubat, nangis dan sebagainya, tunduk pada Allah SWT. Walaupun buat satu hari je, lepas tu dalam pelan-pelan dia keras-keras-keras balik. Tapi mesti nak keras kan? Mesti nak ya? Mesti lembut je ya? Macam orang pergi umrah ke pergi haji, ada hari semayang, ngadap, kabar. Bila sampai je kat sana, mesti cair lah. Kalau beriman betul-betul mesti cair. Mesti lembut hatinya. Sebab dia nampak kebesaran Allah SWT. Itu tanda kebesaran Allah SWT. Ini dia Kaabah daripada zaman Nabi Adam, ataupun dari zaman Nabi Ibrahim. Pada zaman Nabi Muhammad SAW macam gini lagi. Ini dia Zamzam yang sampai sekarang 1400 tahun. Mesti dia nampak kebesaran Allah SWT dan dia tunduk. Tapi lepas tu dia lembut-lembut, dia keras balik tu lain cerita lah. Tapi mesti nak lembut. Tapi ada orang tak, dia makin, dia lagi keras. Au asyaddu qaswah. Au dekat sini, kalau kita terjemahkan apa? Atau eh? Jadi macam mana ni? Dia lebih keras dari, dia macam batu ke dia lebih keras daripada batu? Macam mana nak jawab ni? Ya? Kalau dah baca lah. Saya cuba bawa awak daripada ayat saja. Nak tafsir tadabbur kan macam ini. Tengok satu-satu kalimat. Memang kalau tengok gitu senang. Tapi bila kita pergi proses je, lama-lama kita tangkap skill je lah. Belajar-belajar. Tujuan kita nak belajar tafsir, kau nak cakap tadi semua senang. Kejap aja dah habis. Sengaja bawa ni tanya soalan gini-gini. Jadi bila awak baca Quran lain kali, sama ada ayat lama ke ayat baru ke, saya kena bertanya. Bila bertanya kau datangnya lah, nak tahu. Buka buku dan sebagainya. Ini macam ni, mana dia boleh macam ni, macam ni, apa sebenarnya? Bila awak macam gitu, insyaAllah awak sedang mencari petunjuk daripada Al-Quran. Kita sibukkan diri kita dengan itu, Masya Allah, banyak pahala dapat. Kerana kita cari hidayat daripada Al-Quran. Daripada kita dah ready net punya apa tu, kita katakan tafsir kan, semua dah siap, apa semuanya, ni gini, gini, gini. Tapi kalau kita cuba sendiri, tapi dengan syarat lah. Syaratnya, yang kita punya, kita punya lebih bagus daripada yang ulama' punya. Itu pasal awak tulis tafsir sendiri ya. Allah, saya kata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau diorang dah pandai sangat kan, dia tahu bahasa Arab ataupun diorang Arab bahasa Arab bagus, belajar mesti dan Greek punya apa semuanya, lepas tu belajar sains apa semuanya, terus buka Quran dan dia mula Fatihah, dia tak boleh tak tafsir, tafsir sains dia macam ni. Kalau dia bidang apa lagi, bidang apa tu kita katakan chemical lah dia buat gini, bidang bintang lah dia buat gini dan sebagainya, bahaya lah macam itu. Lepas tu yang bercanggah dengan ulama-ulama tafsir dia, dia rap pula, dia tolak pula, salah pula dia kata. Baik, jadi kita cuba makna atau keras atau lebih keras. Ya, 231 dia ada dua kemungkinan, dua pendapat. Pertama maknanya atau maknanya bal. Bal maknanya bahkan dia lebih keras. Bahkan dia lebih keras. Kalau bahkan tu maknanya idrab, idrab ni maknanya kita katakan menguatkan apa yang sebelumnya. Taktikan masa bakar, maknanya dia keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada ini. Atau ni boleh makna bahkan. Ini takwil ke tafsir? Kalau baca Melayu, atau ni boleh makna bahkan. Allah Alam eh, jangan ada baca Melayu. Tapi bahasa Arab, okey, diorang kata boleh, ada dalil lah. Kalau awak tengok macam mana cara ulama tafsir, diorang mesti datangkan dalil bahawa dalam bahasa Arab au ni atau ni boleh makna bal, bahkan. Dan dia kena bawa dalil daripada sumber-sumber dalil yang mu'tabar. Antaranya dengan Quran juga ataupun dengan hadis juga. Sebab Al-Quran ni bahasa Arab, hadis ni bahasa Arab. Kalau nak cakap au ni boleh jadi bal kan dalam bahasa Arab, bawa daripada Quran atau daripada hadis, tu paling bagus. Kalau tak boleh dapat, bawa daripada mana? Daripada bahasa Arab, iaitu daripada syair-syair Arab. Kalau boleh daripada zaman jahiliyah, waktu Arab masih, bahasa Arab masih pure, ataupun zaman apa ni, bahasa Arab zaman Rasulullah SAW. Awak boleh dapatkan syair-syair ketika itu yang membuktikan bahawa penggunaan au ini adalah bahkan bal, awak ada dalil. Kalau tak ada, tak boleh. Selepas zaman sahabat, bila pembukaan apa ni, kota-kota Islam semakin makin meluas dan campurnya Arab dengan orang bukan Arab, sampaikan Quran baca pun dah macam-macam lahja, macam-macam dialek. Ketika itu tak, itu kita katakan generasi Sayyidina Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa saya Uthman Uthman bin Affan. Bila sampai Azerbaijan, Islam dah sampai kat sana. Satu orang kat Iraq dah masuk macam-macam, bila baca Quran semua silap. Maknanya silap ni bersalah-salahan, teruk sangat. Jadi, sebab tu diperintahkan untuk apa? Untuk satukan balik Quran, mana-mana semuanya, Quran-Quran lain semua disuruh bakar. Lepas tu ambil yang satu je, iaitu kalau ada silap balik pada lorak bahasa Quraisy. Itu namakan Mutab Uthman Uthmani. Boleh dapatkan bagaimana bahasa dah rosak. Itu cuba sikit saja Kita kena faham bahasa Arab ni asal dia tak ada baris. Baris ada berapa banyak? Atas, bawah, depan, mati, tak ada. Satu baris tak ada je awak dah masalah dapat dibaca. Apalagi semua baris tak ada. Lepas tu bukan baris saja tak ada, titik pun tak ada. Titik ni semua bid'ah baru datang. Titik ada banyak, satu ke dua, bawah ataupun atas. Betul tak? Kof, ta, nun, ba. Titik-titik ni semua, ya ni semua kat bawah, tak ada dulu. Bahasa Arab asalnya tak ada titik, orang boleh baca. Tak ada baris pun orang boleh baca. Macam mana boleh baca? Pasal bahasa orang kuat, pure. Nampak gini, mesti bunyi dia naftan. Mesti punya, dia tak boleh naftan, tak boleh nakshan, tak boleh, tak boleh, mesti naftan. Itu orang tahu lah, sebab tak kena makna dia. Kita dengan baris saja tak betul. Sebab kita pelihara Quran ni tak perlu baris. Ini juga kalau siapa yang baca dekat website-website berkenaan dengan kesahihan authentic Al-Quran, diorang buat satu study macam dia buat study Bible, diorang ada tohma-tohma terhadap ketulisan Al-Quran ni disebabkan apa tulisan ni. Dia kata macam mana tulisan banyak macam gini ni boleh kan, macam salah boleh kan, macam mana boleh betul ni, macam mana kamu boleh confirm, boleh kata ni adalah apa ni, huruf ni adalah macam gini dan sebagainya, baris macam gini. Diorang dah tertikaikan. Jadi kita kena, kita kalau belajar kita tahu macam mana, macam mana nak jawab. Jawab yang paling mudah sekali, Al-Quran bukan macam Bible ataupun kitab-kitab suci yang lain. Daripada sudut ketulinannya, dia tidak ihtimad, dia tidak bersandarkan, bergantung kepada tulisan. Berbeza dengan kitab-kitab suci yang lain. Itu jawapan dia, awak cukup. Jawapannya adalah Al-Quran tidak bergantung kepada tulisannya, tetapi ia bergantung kepada bacaannya. Al-Quran, apa makna Al-Quran dalam bahasa Arab? Al-qira'ah, bacaan. Jadi ia dihafal, didengar, disampaikan. Jadi apa dalam tulisan tu, kalau salah apa-apa semuanya, baliknya pada bacaan. So yang sampai mutawatir ni bukan tulisannya, yang sampai mutawatir ni adalah bacaannya. Bacaan. Jadi kalau awak suka nak ambil sanad Quran apa semuanya, awak tengok sanadnya, wah bagus panjang anan dari sampai Rasulullah SAW, awak pun best duduk dengan syekh tersebut. Okey, awak suka. Baguslah kalau betul. Tapi bukan semua orang yang ada sanad tu bacanya betul macam Rasulullah SAW baca. Kadang budak-budak sekolah baca lagi lagi bagus. Baca telak-telak dan sebagainya. Sebab dia berkenaan dengan apa? Dengan bacaannya. Tapi insyaAllah lah, kalau dia bala bagaimana pun lebih baik, kata orang pun lebih baik daripada bacaan orang yang tak bersanad. Tapi dia tidak kritikal zaman sekarang ni, dia tidak kritikal. Yang penting orang itu lahjahnya, lafaznya, makhrajnya macam lahjah bahasa Arab. Ada orang Arab pun baca lebih dahsyat daripada orang bukan Arab. Dia punya huruf pun dah rusak. Baik. Balik pada bal atau ni, au ni maknanya bahkan, dalilnya adalah daripada Al-Quran dalam surah Saffat tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Mula ayatnya, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Sebelum tu ada beberapa ayat lagi. Wa inna Yunus laminal mursalin id abaqa ila alfulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أن يكون من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Dan adalah Yunus tu daripada orang-orang yang kami utuskan mursalin, ketika dia lari إِذْ أَبَقَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ, dia lari mengikut kapal yang penuh muatannya. فَسَاهَمَا, lalu mereka berundi. فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ, maka undinya jatuh, maknanya dia harus dilempar keluar. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ, maka ikan paus telah menelannya. وَهُوَ مُلِيمٌ, dan dia dalam keadaan tercela. Fataqanul husu wa huwa mulim fa wa ambatna alaihi syajaratan min yaqin. Kalau bukan kerana dia adalah orang-orang yang banyak bertasbih kepada kami, tentu dia telah kekal di dalam perutnya lalabi fasibah penihi sampai hari kiamat. Kenapa dia dikeluarkan? Pasal dia zikir. Ha, kita pun jangan mentang-mentang orang zikir tak betul, kita pun anti zikir. Kita zikir sikit pun tak nak. Kita tak tahu ke bahawa nabi-nabi semua banyak zikir, dan zikir adalah sebab untuk dapat lepas daripada kesusahan. Wa falaula annahu kana min al-musabbihin alladhi tasbi batnihi ila yaumil ba'tsul. Dan tasbih kat sini bukan zikir saja, jangan lupa. Sebab antaranya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan juga dia minta Allah SWT supaya dikeluarkan. Jadi tasbih ni umum, lebih daripada zikir khusus macam itu dia ingat Allah SWT, termasuk kat situ adalah doa, dia minta suruh keluar. Baik, fa'ambatna alaihi syajaratan fanabadnahu bil ara, maka kami campakkan dia, maknanya dia telah dikeluarkan oleh mulut ikan tadi, dan dia campak ke terdampar di pantai ara. Wa huwa saqim, dalam keadaan sakit. Wa'ambatna alaihi syajaratan minyakfin, dan kami tumbuhkan untuk beliau, untuknya, pohon daripada yaktin, labu, pumpkin gitu labu. Jadi dapat makan dapat sihat. Siapa nak jual labu, ni dalil untuknya boleh laku. Tapi saya tak tahulah siapa nak ambil Quran tu untuk bisnes, tak tahulah. Siapa nak ambil untuk petunjuk, Allah Allah. Pada baznahu bil ara'i wa safi mu'ambatna alaih syajaratan minyaktin wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yajidun. Dan kami utuskannya kepada 100,000 orang ataupun lebih. Fa arsalna ila mi'ati alfin au yajidun, 100,000 atau lebih. Fa amanu fa mata'nahum ilahin. Lalu mereka semua beriman dan kami memberikan mereka nikmat sehingga waktu yang ditetapkan. Jadi mula-mula kita tahu Nabi Yunus dakwah, mereka tak ikut. Dia marah, betul tak? Dia tinggalkan kaumnya, hibat lah kata orang tu. Dia marah, dan tak boleh Nabi keluar daripada tugasnya, iaitu berdakwah kepada umatnya, hinggalah dapat izinan atau perintah daripada Allah SWT. Tetapi dia dah lakukan demikian, itu salah dia lah. Salah untuk nabi-nabi bila mereka dosa besar, sebab mereka status mereka tinggi di sisi Allah SWT. Jadi dia di, kita katakan diajar oleh Allah SWT dengan ditelan oleh apa tu, ikan paus dan sebagainya. Kemudian dia taubat. Itu bagus, dia buat salah, bertaubat. Nabi-nabi pun boleh buat silap. Dan yang pentingnya bila dia bertaubat, dinaikkan darajatnya. Dalam surah Nun kita akan baca fajtabahu rabbu fajtabahu rabbu faj'alahu minas salihin. Kemudian Tuhannya memilihnya dan jadikan dia daripada orang-orang salih. Baik, kemudian dihantarkan sekali lagi, diutuskan berdakwah kepada 100,000 orang. Zaman tu ramai atau lebih. Dekat sini ni 100,000 atau lebih, ini ragu-ragu ke? Takkan Allah tak tahu 100,000 ke lebih, agak-agak je. Ini bukan, maknanya apa? 100,000 atau lebih, 100,000 bahkan lebih lagi. Itu tafsiran yang boleh digunakan, bahkan lebih. Dan ini tak boleh masuk lain lagi. Ataupun, itu dia. Ataupun maknanya au dekat sini 100,000 atau lebih, yakni 100,000 ataupun lebih. Tadi 100,000 bahkan lebih, yang ini lebih dari 100,000. Lagi satu tafsiran, 100,000 bahkan lebih. Kan lainnya? Itu dia. Satu confirm lebih, satu paling kurang 100,000. Mungkin lebih. Jadi dekat sini sama juga. Maka hati-hati mereka, kamu menjadi keras. Lepas itu seperti batu atau lebih keras, bahkan lebih keras. Ataupun tafsiran kedua, keras macam batu minimum, mungkin lebih keras lagi. Okay. Jadi itu tafsirannya. Wa inna minal hijarati. Kemudian Allah SWT terangkan tentang sifat batu itu. Dan sesungguhnya ada daripada batu itu lama yatabat jaru minhul anhar, yang mengalir keluar daripadanya sungai-sungai. Batu tu keluar air daripada dia. Maksudnya batu yang keras tu boleh keluar air celah-celahnya, boleh ada crack dan sebagainya, dan keluar air. Betul ke tak tu? Kita tengok gunung wedang, gunung pulai ni semuanya, semua batu tu. Daripada batu naik ke atas, kena awak akan nampak. Saya pernah pergi. Air dia keluar sedikit-sedikit daripada batu. Batu, batu keras boleh keluar air. Lepas tu keluar sungai, masya Allah. Kalau batu boleh cair, dia orang punya hati tak boleh cair, dia orang punya hati lagi keras. Boleh keluar air. Kemudian kata Allah SWT, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Kemudian ada dari batu-batu itu yang terbelah terus, lalu keluarlah daripadanya air. Ini seperti air, air telaga. Daripada batu ke dalam, dia boleh pecah dan dia keluar air. Keluar, keluar, keluar, keluar. Atau orang tahan. Macam air zam-zam. Dan ada pula daripada air batu-batu itu, lama yahbitu min khasyatillah, yang pecah terus dan jatuh. Yahbit maknanya pecah. Kalau kita ingat lagi tentang kisah Nabi Adam, disuruh turun, betul tak? Turun. Qalah bihu minha jami'an, turunlah kamu semua daripadanya, daripada syurga turun ke bumi. Jadi batu ni daripada atas dia jatuh, terus jatuh terus, dan dia jatuh min khasyatillah, kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini min maknanya sebab, dan khasyah kat sini maknanya takut. Dan takut ni kita tahu biasanya adalah sifat untuk benda-benda yang berakal. Kemudian kat ayat ini pula dia kata yang takut Allah SWT ni adalah batu. Boleh ke batu takut? Boleh ke tak boleh? Boleh batu takut. Tak berakal pun boleh takut, tahu takut. Ya? Dia makhluk Allah SWT. Walau kalau cakap ni dekat sekolah sains, apa ni kelas sains habis je. Diorang lipat batu lah. Kita cakap apa? Batu ni boleh takutkan Allah SWT. Tengok tu jatuh tu, dia takut pada Allah SWT. Awak nampak kan kadang-kadang batu jatuh, tak tahu pasal jatuh. Ha. Itu kalau awak nampak, awak yakin bahawa itu jatuh kerana takut pada Allah SWT. Bukannya awak sifat punya lah. Bukan yang itu, ni jatuh, jatuh kerana takut pada Allah SWT. Dalam ayat ni cakap sains kelas ke, apa kelas ke, mereka nak percaya, percaya lah. Kalau dia tak beriman, ni semua tak besar. Susah lah nak percaya. Kalau beriman, Al-Quran cakap ya, dia jatuh kerana dia takut pada Allah SWT. Ya, dia tak berakal, tapi dia boleh takut. Dia boleh takut. Bahkan bukan dalam ayat ni saja yang menunjukkan bahawa ada makhluk-makhluk jamadat ini, yang keras ni, yang tak berakal ni, ada sifat takut pada Allah SWT. Boleh kenal Allah SWT. Banyak lagi ayat ya selain daripada ni. Antaranya apa? Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Sama. Sama macam ni. Kalaulah kalau kami turunkan Quran ni atas sebuah gunung, tentu kau akan melihatnya khashi'an, khusyuk. Khusyuk maknanya tak bergerak lagi, takut. Khusyuk mutasaddian, dia akan bergegar. Min khasyatillah, disebabkan takut pada Allah SWT. Quran atas dia, dia takut. Maknanya Allah isbatkan dia takut dalam ayat tu lagi. Sama dengan ini. Dua dah cukup dah. Kalau tambah lagi boleh. Antaranya ayat dalam tusabbihu lahu samawatu sab'u. Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu kan dalam surah al-Isra wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tak adalah sesuatu itu melainkan dia bertasbih memuji Tuhan mereka, namun kamu tidak faham tasbih mereka. Jadi dia boleh tasbih lagi, bukan batu saja, semua benda ni sekarang boleh tasbih. Wadkur abdana Dawud zal aidi innahu awwab. Inna sakharna jibala ma'ahu yusabbihna bil'ashiyyi wal-ishraq. Ingatlah hamba kami Dawud zal'aidi, yang banyak gunakan tangannya, yang banyak kerjanya. Innahu Allah, dia banyak sesungguhnya balik kepada Allah SWT. Inna sakharna jibala ma'ahu, sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung untuknya. Yusabih Nabil Asyiyi, dia tasbih sama-sama dengan Daud alaihi salam bila dia tasbih pada waktu Asyiyi wal Isra, waktu siang dan waktu waktu petang dan waktu siang. Jadi Allah SWT jadikan gunung-gunung itu tasbih ikut dengan tasbihnya Nabi Daud alaihi salam. Dan ulama mengatakannya apabila Nabi Daud alaihi salam membaca zaburnya dengan suara yang amat merdu sekali, sampaikan gunung-gunung pun ikut tasbih. Jawab tak faham, tak dengar. Begitu juga buat tayra mahsyuratan kullun lahu awab. Begitu juga apabila dia tasbih, maka burung-burung itu akan berkumpul nak dengar. Itu kelebihan Nabi Daud alaihi salam. Jadi di sini mereka boleh mengenal Allah SWT. Bahkan mereka mengenal Allah SWT. Jadi bila kita baca ayat dalam surah Al-Kahfi itu, fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqama. Maka mereka berdua mendapati padanya dalam kampung itu ada sebuah tembok yang hendak jatuh, lalu dia pun menegakkannya balik. Siapa dua ni? Nabi Musa dan Nabi Khidr alaihi salam. Jadi bila mereka jalan kat kampung, orang semua tak nak layan, tak nak kasih makan dan sebagainya, dah marah lah tu. Tapi bila nampak tembok nak jatuh, Khidr alaihi salam boleh betulkan balik tembok ni, kasih tegak balik. Yang penting dekat sini, tembok tu hendak jatuh. Orang kata dia hendak jatuh. Benda-benda macam ni boleh ada kehendak ke? Jadi orang kata tak adalah, dia bukan betul-betul hendak jatuh. Dia bukan betul-betul hendak jatuh. Hendak kat sini maknanya lain majas saja. Dia dah nak jatuh lah. Dia bukan betul-betul dia ada kehendak dan sebagainya. Dan yang lain orang kata ada Quran ni majas. Jawab kita, dia kalau ada kehendak apa salahnya? Banyak. Dia boleh sedih, dia boleh takut. Macam-macam dia boleh. Kenapa dia tak boleh ada kehendak? Dan kita tahu Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di kota Mekah yang selalu apabila aku lalu depan dia, dia akan beri salam pada aku. Apabila aku dah jadi Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Batu, aku ingat lagi batu juga. Batu boleh beri salam? Boleh. Kalau dia boleh, takkan dia tak boleh ini semuanya. Cuma bagaimana ya, Allahuakbar. Masalahnya dulu-dulu saya ada satu kawan, dia dah belajar suluk-suluk ni semuanya. Jadi dia kata lah, kalau awak dah sampai, dia ni guru aja, nanti awak jalan berhati lek beri salam pada awak. Awak tengok air gelas yang kita tengok ni kan, sebenarnya dia tengah cakap ni. Macam-macam pelik-pelik pula dia ni. Penat nak cakap dengan dia jangan belajar dengan guru tersebut. Tapi dia macam eh, masalah bila orang ni dia suka yang pelik-pelik ni. Ada je orang yang jual. Sebab tu ada orang yang jual, sebab ada orang yang beli. Awak tengok surat khabar kan, nanti dekat iklan-iklan dia kata apa, ni benda ni boleh apa ni, dia campur dengan mas, campur dengan perak, letakkan dalam badan. Lepas tu dia buat cerita konon-konon tu bukan tu, bukan susu. Ada baca surat khabar? Kalau ada siapa-siapa nak baca, takkan saya yang tak tinggal sini saya tahu. Hari tu lah. Ha? Iklan Iklan susuk dah ada kat Singapura, awak tak tahu. Tak ada dengar. Baik tulis pada authority. Komplain, mana boleh ada iklan dukun kat bomo. Ni susuk ni, jelas susuk emas dalam batu tu. Minum kan susuk. Dia nama dia Muzakkar Bara tu lah. Pernah dengar? Ha? Haa, tu lah dia. Oh, tak tahu tu susuk. Tapi dia cakap ni bukan susuk lah, gini lah dan gitulah. Orang makan mujarab lah dan sebagainya. Macam yang produk-produk dia ada. Kenapa dia boleh jual? Sebab ada dia punya pelanggan. Dah masuk Singapura. Saya ingat Singapura tak ada orang pun pandai-pandai IT kan semuanya. Masih juga ada orang yang nak. Kalau di negeri jiran memang banyak lagi. Lagi-lagi di kampung-kampung nak suara merdu, nak jadi idol. Ada dia punya botol kecil dia. Awak internet sekarang awak tekan dia hantar nanti. Dia kasi masuk dulu transfer. Negeri sana memang banyak. Kat sini pun dah ada lah. Terang-terang. Jadi kalau orang cakap bahawa batu ni ke trajilat di salam dan sebagainya, ya Allah, kita cuma hibatkan umum. Kemudian bila yang khusus mesti ada dah dalil. Senang aja manhaj kita. Umum ya, dia kenal Allah SWT umum macam itu. Tapi yang detail-detail ni semuanya, dia sampai boleh cakap dengan awak ni semuanya, ni macam karut aja. Kalau ada dalil, boleh lah. Tak ada, kita tak nak, tak nak dengar ni semuanya. Kita tak rasa lah nak dengar. Kalau ada orang ada yang ilmu macam ni, ni tak nak. Ini bukan daripada Quran dan daripada hadis. Kalau bukan Quran daripada hadis dan daripada sahabat, ini adalah bukan kebenaran. Okay, jadi Allah SWT menerangkan di dalam ayat ini, ayat-ayat yang mengetuk akan hati-hati orang yang membacanya, tentang masalah hati. Tentang masalah hati yang boleh keras apabila dia tidak mahu memikirkan, dia berpaling daripada melihat kebesaran Allah SWT. Maka akibatnya hati itu akan jadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Dan Allah SWT menerangkan bahawa dia amat jelik sekali, kerana batu itu yang keras itu masih lagi boleh memberikan, atau kita katakan bercuar, iaitu benda yang lembut daripadanya, iaitu air yang paling lembut sekali boleh keluar daripada batu. Yang ni kalaulah kita katakan petunjuk sikit-sikit tu boleh keluar daripada hati yang batu tu, ini contoh-contoh. Yang sepatutnya hati bukan macam batu pun, hati sentiasa cair, sentiasa senang nak terima akan petunjuk. Itu yang kita boleh dapat daripada ayat ini. Dan hati itu adalah hati yang takut Allah SWT. Khasyah, kata ulama, adalah takut berserta dengan ilmu. Kalau khawf adalah takut, tapi tak mesti yang berserta dengan ilmu. Jadi khasyah ini lebih daripada setakat khawf. Khasyah inilah takut berserta dengan makrifat, tahu tentang benda tersebut. Jadi orang takut kepada Allah SWT kerana dia kenal Allah SWT. Tapi kadang-kadang kita takut-takut-takut gitu, tapi bukan khasyah. Kita tak tahu lagi hakikatnya, kita tak kenal lagi akan benda. Jadi kita faham khasyah, kata ulama, lebih daripada al-khawf. Penjelasan kata dia, makna ayat 72 dan 74 secara umum, Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang Yahudi dengan mencela mereka, ingatlah ketika salah seorang dari generasi pendahulu kalian membunuh seorang kerabatnya agar dia segera mewarisinya, maka berseterulah mereka disebabkan oleh kasus pembunuhan ini. Tiap kelompok menampik bahawa pelaku pembunuhan berada di pihaknya, padahal Allah Ta'ala pasti akan mengungkap apa yang mereka tutup-tutupi untuk mengungkap kebenaran dan mempermalukan pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk memukul korban dengan bahagian tertentu dari sapi betina tersebut, sehingga korban pun hidup kembali dan memberitahukan siapa yang membunuhnya. Dan kalian pun melaksanakan perintah itu, dan Allah Ta'ala menghidupkan kembali korban lalu ia memberitahukan siapa pembunuhnya. Maka sang pelaku pembunuhan itu dihukum bunuh atas kejahatannya. Kenapa dihukum bunuh? Itu adalah hukum qisas pada zaman Yahudi, sama macam zaman Islam. Dengan qisas ini Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kalian salah satu ayat mukjizatnya yang menunjukkan sifat kelembutan, pengetahuan luas dan kekuasaannya. Ini sifat kelembutan kat sini, yang ini aluf latif, Allah SWT halus dengan yang makna yang layak untuk Allah SWT. Pengetahuannya luas dan kekuasaannya. Semestinya kalian memikirkan dan memahami ayat-ayat Allah Ta'ala sehingga hal itu dapat membawa kesempurnaan bagi keimanan, akhlak dan ketaatan kalian. Tetapi justru hati kalian menjadi keras membatu, bahkan lebih keras daripada batu, kerana hati kalian tidak bisa lembut, lunak dan khusyuk. Lain halnya dengan batu. Ada di antara batu yang memancarkan mata air. Ada juga batu yang jatuh disebabkan kerana rasa takut kepada Allah Ta'ala, seperti gunung Kursina yang berguncang tatkala Tuhan menampakkan diri padanya. Ingat gunung ni? Qala Musa Rabbi arini anzur ilaih. Qala Musa Rabbi arini anzur ilaih. Wahai Tuhan, tunjukkanlah aku melihat kepadamu. Kata Allah, tengoklah pada gunung tersebut. Ulama mengatakan kepada gunung Kursina. Ini setakat ramakan lahu pasal upatara ni. Kalau dia tetap kekal pada tempat ni, kau dapat lihat aku. Tapi apa yang dapat si? Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka. Apabila Allah SWT nampakkan dirinya pada jabal, pada gunung tersebut, maka gunung tadi hancur berderai. Kalau gunung tak boleh lihat, macam mana kau wahai Musa boleh melihat aku, kata Allah SWT. Ini di dunia ini. Jadi kalau gunung yang besar itu boleh takut berguncang, takutkan Allah SWT. Dan juga gunung Uhud yang bergetar ketika Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya menginjakkan kaki padanya. Ini ada sebuah hadis yang saya dalam Bukhari dan Muslim. Bila Rasulullah SAW panjat gunung Uhud tu, maka gunung Uhud tu bergetar rasa. Maka Rasulullah SAW bersabda pada gunung Uhud, tenanglah wahai Uhud, hanya saja yang bersama engkau sekarang ini hanyalah Rasulullah wa sahibai, ataupun lebih kurang macam itu, wa sahibai. Yang ada pada atas engkau sekarang ni wahai Uhud adalah Rasul dan dua sahabatnya, iaitu Abu Bakar dan Umar. Dia sedang naik. Itu kelebihan Abu Bakar dan Umar. Bila naik aja dia bergetar. Jadi Uhud pun selepas itu senang. Kemudian Allah Ta'ala memberikan peringatan keras kepada kalian bahawa Allah Ta'ala tidak akan lalai terhadap dosa-dosa yang kalian perbuat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan akan membalasnya atas kalian dengan seadil-adilnya jika kalian tidak mau bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Jadi itu maknanya Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam kata-kata ini, yakni dalam firman Allah SWT ini, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, ada beberapa perkara yang kita nak sentuh sikit, nak faham. Allah menafikan daripada zatnya apa dia? Al-ghaflah, yakni kelalaian. Dia menafikan bahawa dia lalai. Dan kita tahu bahawa sebenarnya yang sepatutnya Allah SWT isbatkan sifatnya, dia tetapkan, dia khabarkan sifatnya, bukan dia menafikan sifatnya. Itu asalnya. Allah nak terangkan, nak kenalkan kita pada Allah SWT, Allah akan telah terangkan sifat-sifatnya daripada sudut positifnya, afirmatif. Ar-Rahman, Bismillah, Ya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillah. Semuanya afirmatif, isbat. Tak ada pula yang negation ni untuk apa ni? Menafikan. Tak ada. Patutnya macam itu. Tapi kadang-kadang dalam Quran, dalam hadis, kita jumpa sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah SWT ataupun oleh Rasulullah SAW. Jadi apakah faedah penafian ini? Jadi kita faham penafian ini bukan asal dalam bab asma wa sifat. Jadi dia bukan asal, jadi dia bukan asal, dia cabang lagi. Asal dia tak automatik. Jadi bila nafikan ini, mesti bersebab. Jadi antaranya, bila menafikan sesuatu sifat, dia adalah sebagai penolakan terhadap dakwaan-dakwaan orang-orang yang tidak beriman tentang sebahagian sifat Allah SWT. Antaranya orang yang berdakwa bahawa Allah SWT mempunyai anak, mempunyai isteri Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah SWT akan menafikan sifat tersebut sebagai menolak dakwaan mereka. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, itu Allah adalah tempat kita meminta. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, terus nafi, dia tidak beranak dan tidak dia diperanakkan dan tidak ada yang serupa dengan la wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dalam ayat ini pula dia kata وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, Allah tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Faedahnya adalah bukan kerana ada dakwaan dan sebagainya, tetapi untuk memperingatkan orang-orang yang tak ingat, yang lupa tentang sifat Allah SWT ini, bahawa dia sentiasa lawan daripada ghaflah, lawan daripada lalai. Apa dia? Sentiasa mengawasi, sentiasa alert, sentiasa melihat, menjaga melihat, mengawasi tiap gerak geri kamu. Jadi dia adalah untuk mengingatkan. Jadi macam-macam faedah, bukan satu, bukan dua, ada beberapa, beberapa sebab. Jadi wallahu ghafilun amma ta'malun ini, Allah menafikan sifat lalainya. Dan bila Allah menafikan sebuah sifat ini, ketahuilah ia mesti mengandungi dua perkara di sebalik penafian tersebut. Jadi dia bukan nafi buta je. Allah tak gini, Allah tak gitu, Allah tak gini, Allah tak pekat, Allah tak bisu, Allah tak tak tiada, Allah tak, mana boleh itu, kalau macam itu tak ada. Itu bukan manhaj Al-Quran. Jadi penafian Allah SWT mesti ada menafikan sifat yang tidak patut untuk Allah SWT itu. Satu. Yang kedua, penafian tersebut mengandungi isbat lawan daripada sifat yang tak layak itu. Jadi dia ada dua. Setiap penafian sebenarnya ada dua benda, penafian dan penetapan. Jadi kalau Allah kata Allah tak lalai, maknanya Allah maha mengawasi, tidak pernah lalai. Jadi dengan itu kita dapat faedah daripada penafian di dalam Al-Quran tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebenarnya dalam bab asma' sifat ni ada banyak kaitannya dengan tafsir. Bila awak akidah awak tepat, faham macam ini, awak nampak sifat-sifat Allah SWT gini, awak dah dapat faham dengan lebih lebih mendalam. Kalau dinafikan, oh maknanya oh Allah tidak begini, Allah tidak begitu, maknanya menyebabkan bahawa Allah begini, Allah begini. Begitu. Jadi kalau Allah tak lalai, Allah mengawasi saja. Jadi janganlah kita terus menerus dalam kemungkaran, dalam keadaan tidak memperhatikan ayat-ayat Allah SWT, tidak mahu taubat kepada Allah SWT. Allah tak lalai, Allah akan katik pun semuanya dan Allah akan balas secukupnya. Itu maksudnya wallahu ghafilun amma ta'malun, menunjukkan bahawa tidak ingat kepada Allah SWT ataupun gagal memerhatikan ayat-ayat tanda kekuasaan Allah SWT, mentadabburkannya dan mengambil iktibar daripadanya, apa hukumnya? Dosa ber dosa. Nampak tu dosa besar, dikecam dengan hebat sekali. Jadi hati keras ini dosa besar. adakah maknanya hati awak tak keras, hati awak lembut tu, awak bila buat karangan tu bahasa awak pun tinggi-tinggi? Kalau awak buat puisi, awak punya puisi punya bunga-bunga betul, punya merbak sewangi. Adakah tu maknanya hati awak lembut? Ada sentuhan seni kat situ? Adakah tu maknanya hati awak tak keras, hati awak lembut, bagus? Itu saja tak cukup. Berapa banyak orang pandai tulis syair, tulis lirik, tulis apa, tulis apa semuanya, tetapi hati dia yang keras, hati dia lebih keras daripada kebanyakan orang. Orang dengar, orang pula boleh naik tiba, tapi dia sebenarnya lalai dan leka. Ingatnya orang yang sini-sini tu semua lembut-lembut. Ingat rambut dia panjang aja lah. Maknanya dia betul-betul ini lah, kusyuk lah tu, sampai tak ada time lah. Dah guting rambut, guting isai semua ni. Pakai sepanjang ting. Tidak. Sebab tu Allah SWT kata tentang syuara ni, penyair. Penyair ni adalah orang puitis. Jiwa seni yang patutnya jiwa lembut. وَالشُعَرَاءُ أَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ. Dan penyair-penyair ini kebanyakan mereka adalah para pendusta. Kau dapati mereka dalam wadi-wadi, lembah-lembah, yahimun. Mereka waham-wahamkan orang saja. Dia begitu, begini, begini. Tapi sebenarnya apa? Dalam ayat tersebut, wa annahum yaquluna ma la yaqulun, dan sesungguhnya mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tak buat. Dunia artis, kalau awak nak tahu, dia punya oh, macam gitu, macam gini, tarik suara sana gini dan apa semuanya, betul punya khusyuk kalau dengan alat muziknya, dengan dia punya gentil-gentil dia semuanya. Tetapi awak ingat dia dekat dengan benda yang dimaksudkan. Itu yang kita takut ni, bila dia dah masuk dalam bab nak puji Allah SWT, nak agungkan Allah SWT, kita takut. Ini baru syair ni, apa lagi dengan benda gini? Akhirnya mereka jual benda ni. Sebenarnya akhirnya untuk apa, saya tanya? Jual lah CD-nya, tiring hitam, tiring putih, tiring emasnya. Lepas tu ada apa, majlisnya apa, mereka duduk-duduk dapat hadiahnya. Betul lah. Lepas tu konsert ni dikenalkan dari satu tempat ke tempat. Kalau ada malapetaka pun, pakai dia juga untuk collect duit. Dia jadikan lebih masyhur daripada yang sepatutnya. Dan akhirnya setiap hari bulan, apa hukumnya, apa ni kita, dia pun mulalah jawab. Betul? Dah panggil kat majlis-majlis jadi channel, forum ke, bicara apa ke semuanya, mulalah dia keluarkan apa yang sebenarnya dia tak tahu. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Orang tak nampak, orang nampak glamour ni saja. Kalau dia masuk politik, masuk politik lah. Tak apa juga masuk politik. Kalau dia masuk buat agama, habis. Apa salahnya orang tu berlakon? Dia kan, ini kan cara makan, ini kan seni, ini kan skill, ini kan itu, ini kan ini dan macam-macam. Ha? Kurniaan Allah, talent Allah. Itu yang kita nak ingatkan tentang apa ni, hati yang keras, hati yang lembut ni bukan tu. Bukan. Jadi macam mana salah lembut hati mereka dengan Al-Quran? Bila baca dia Al-Quran ataupun dengar Al-Quran, taksyairu min wujuludul ladina yakhshawna rabbahum, maka kulit-kulit mereka tu taksyairu, macam naik gitu, macam rasa dia punya bulu roma tu naik, takut. Tak ada goyang-goyang kepala, tak ada lompat-lompat lagi. Allah. Sampai saraman terbuka tak ada. Tumatalinu juluduhum waquluhum, kemudian lembut kulit tu jadi lembut, lama-lama dia jadi sedi, salin, lembut, dan hati pun jadi lembut, tenanglah, dah lembut. Ila zikrillah, kepada zikrillah, mengingat Allah SWT, dia senang. Jadi awak nampak macam mana Allah SWT sifatkan orang-orang yang bertakwa dalam Al-Quran, bagaimana dengan begitu jelas, tetapi bagaimana orang lain berzikir mengingati Allah SWT. Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan matani tafsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa quluduhum ila zikrillah dhalika hudallah yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Itulah petunjuk Allah SWT yang Allah berikan pada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang Allah tak berikan dia petunjuk, maka dia tidak akan dapat petunjuk. Jadi agaknya orang-orang ini tak dapat petunjuk. Jadi relax saja, dengar Quran dibacakan, khusyuk, tenang, makin tunduk, makin tunduk, jangan jatuh segala. Ha. Kan? Macam gitu maksudnya. Allah Allah. Kalau ngantuk, tak, kalau ngantuk boleh tak pusing-pusing kan? Kepala. Ngantuk boleh fikir tak? Ngantuk boleh baca Quran tak? Tidur sudah. Habis ni terawih ni apa semua tak apa lah. Tidur. Daripada awak susahkan seksa diri awak, dia tak suruh seksa diri awak. Mana awak mampu? Balik awak tidur. Awak rehat. Lepas tu, baru salat lagi. Surah Zumar. Sebab soalan dalam macam Ustaz, bolehkah kita manfaatkan sesuatu yang di mana ada padanya mempunyai perkara yang bidang, seperti promosi spa pada hari ibu, potongan 50% dari harga asal atau acara-acara yang berkaitan dengan dia. Maknanya kita belilah, kita beli produk tersebut atau gunakan produk tersebut, dan pada harinya adalah hari ibu. Baik. Kalau nak jawab ni, dia perkara yang baru berlaku zaman ni. Kalau katanya konteks di Singapura, bukan tempat negeri Islam lain dan sebagainya, yang sekarang semua campur aduk. Okey. Dia masalah warak dan tidak, afdal ataupun tidak. Untuk katakan haram tak boleh, untuk konteks kita, saya tak akan kata macam itu tak boleh. Sebab kita dapati macam-macam promosi, bukan untuk perayaan ataupun majlis bid'ah, tapi majlis kufur lagi. Happy New Year sale, Chinese New Year sale, Deepavali sale. Oh, pergi lah. Kadang-kadang buat kat tempat Islam pun. Pergi, awak pergi pun ni juga. Pasal pergi bukannya pasal dia punya majlis, dia punya perayaan. Pergi pasal dia punya produk murah. Orang tahu tu semuanya. Semua pelanggan nak murah, ada pelanggan nak mahal. Tak ada. Jadi hari ibu ke hari apa ke semuanya, memang semua orang yang buat tu, lagi-lagi buat bid'ah, dia tak tahu bahawa dia bid'ah. Kata ada ulama' dia, ustaz dia, ustazah dia kata boh, kata boh dia, mana dia tahu. Jadi dalam bab-bab macam ini, pergi pun tak apa, tak pergi pun tak apa, maksud dia macam tu lah. Melainkan dia jelas, semua satu negeri ni tahu bahawa dia tak boleh. Lepas tu, kalau awak buat gitu, awak meraihkan, meramaikan tempat-tempat seperti dan sebagainya, dan dia tak akan tinggalkan. Kalau macam itu, kita katakan, tak bolehlah pergi. Yang kedua, bolehkah kalau kita menolong kutipkan derma bagi kematian seseorang, baik untuk orang Islam dan kafir, ataupun kafir. Kutip derma untuk kematian seseorang memang amat, amat baik. Tapi untuk siapa? Untuk keluarga mati kan? Ataupun lah kita katakan untuk pengurusan apa ni, jenazah dan sebagainya, ia amat, amat baik. Kerana keluarga mati perlukan bantuan-bantuan seperti itu. Dan antara dalilnya bahawa disuruh kita yang ziarah tu bawa makanan kepada apa ni, pada orang tersebut. Kerana dia dah sibuk sangat, dia tak ada nak buat makanan pun. Jangan sebab sampai dia yang kena masak jadi kenduri pula. Tapi bukan buat makanan, tu buat makanan untuk dia dan untuk awak. Dia jadi kenduri juga jadinya. Buat untuk dia je, awak jangan makan yang tu. Jadi itu sandaran. Untuk orang Islam, dah tentu sekali. Untuk orang bukan Islam, Allah Alam atau maslahatnya. Kalau maslahatnya untuk berbaik-baik dengan jiran dan sebagainya, saya tak nampak pula dengan dia, mesti mubah dia. Kalau bukan pasal kafirnya atau bukannya, ucapan ihsan kepada jiran, ihsan kepada jiran, kepada kawan dan sebagainya, tak ada pasal. Yang ketiga, apakah jika seorang hamba itu hanya berasa sedih tapi tak boleh namanya, apakah dia kurang imannya? Dia hanya boleh sedih. Sedih tentang apa? Sedih tentang dosanya apa semua lah. Maksudnya gitu kan. Tapi dia tak boleh lah nak menangis. Apakah itu menunjukkan imannya kurang? Allahuakbar. Ini nak hukum-hukum tak bagus lah. Tak faedah. Saya cakap ya pun, apa faedahnya? Tidak pun, apa faedahnya? Sebab apa? Siapa kita nak ukur iman? Yang ukur iman Allah SWT. Kalau awak nak tanya apakah ni tanda, tanda kurang imannya, macam tu bolehlah kita katakan bahawa adalah satu sunnah salafus salih, bahkan sunnah Rasulullah SAW. Mereka menangis kharru sujadan wa bukiya, mereka akan terjun, akan tersungkur sujud dan menangis. Banyak tu dalam Al-Quran tentang orang-orang para nabi, orang-orang salihin. Jadi tu memang orang nangis. Kalau tak dapat nangis, maknanya boleh kita katakan boleh improve lagi. Boleh improve lagi. Dan ni masalah hati. Hati ni banyak yang mempengaruhi dia. Kadang-kadang bukan pasal ayat Quran tu pun, pasal awak sedih entah apa benda, entah awak nangis. Sebelah kadang-kadang tak nangis pun, tapi bukan maknanya iman kurang ataupun sebagainya. Hati di tangan siapa? Tangan awak ke? Awak nak nangis dia boleh nangis. Wa innahu huwa abhaka wa abka, sesungguhnya dialah Allah, dia yang buat awak abhaka, ketawa, dan dialah jadikan kamu menangis. Kalau kita nak nangis pun, kalau Allah tak jadi nakkan dia awak nangis, tak dapat nangis. Tetapi maksudnya kita cubalah mengikuti contoh salafus salih. Ada soalan lain? Buat nangis. Hari itu tak saya rasa tak sahih kan. Kalau bacalah Al-Quran dalam keadaan menangis, kalau kamu tak dapat menangis, maka tabakau, buat nangis. Saya rasa tak sahih hari itu. Mana boleh macam itu? Siapa boleh cek? Kasih projek sikit, homework. Kalau cari dekat fadilat Al-Quran ke apa semuanya, cuba cari. Saya ingat dia tak sahih. Ada muka sikit. Tetapi ada satu hadis ataupun kata-kata ulama, yang ini saya yakin, sebaik-baik orang yang baca Al-Quran itu adalah apabila orang yang mendengarnya dapat rasakan bahawa orang itu adalah orang yang takut kepada Allah. Bukan macam nangis ke tak? Tak nangis. Orang dengar tu boleh dapat rasakan bahawa orang yang baca ni takut kepada Allah SWT. Itu sebaik-baik bacaan. Jadi bukan masalah lagu ke apa benda, bukan masalah nangis ke tidak. Bahkan sebenarnya kalau imam tu jadi imam, cuba jangan banyakkan nangis-nangis dan sebagainya. Elakkan, sama dia riak kalau boleh riak. Kalau tak boleh tahan tu cerita lain. Sebab dia mengganggu. Ada orang tak faham benda ni, agaknya dia pakai hadis tu. Saya ada beberapa question mark tentang hadis tu. Nak dengar hadis tu? Kalau kamu baca Quran, taklah kamu nangis. Kalau tak boleh nangis, buat nangis. Ada soalan lain? Nak? Soalan. Jawabnya ada lah, kalau tidak Allah SWT tak cakap macam itu. Kemudian kalau ditanyakan apa dan kita boleh ambil daripada ayat selepas tu, afatat ma'ula an yu'minu lakum wa qadana fariqum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna. Apakah kamu nak sangat mereka-mereka ni beriman kepada kamu sedangkan sebahagian daripada mereka mendengar kalam Allah kemudian mereka menyelewengkannya, mengukarnya, summa yuharrifunahu. Selepas mereka mengetahuinya, membak lima qaluhu wa hum ya'lamuna, mereka mengetahui. Jadi dah nampak ayat-ayat Allah SWT banyak. Antaranya yang nampak kat luar tu semuanya, dan antaranya Al-Quran nampak juga, faham juga apa semuanya, tapi menyeleweng. Maknanya dia tak, dia tak ambil iktibar. Jadi itu mungkin apa ni, mungkin mentafsirkan bahawa ada atau bukti bahawa mereka tidak, tidak memikirkan kebesaran Allah SWT. Kemudian apa balasannya? Apa balasannya? Tak, tak, tak ada pula. Apa ni secara, secara yang zahirnya daripada ayat Al-Quran, kita tahulah tentang maksudnya apa balasan terhadap Bani Israel, melainkan kalau ada di dalam Israeliyat, dalam Israeliyat. Jadi sebenarnya kita faham ya, apa, bagaimana kedudukan kita terhadap Israeliyat, riwayat-riwayat ini dalam kitab-kitab tafsir dan sebagainya. Kita boleh baca, kita boleh baca. Tapi mesti ke kita beriman pada semuanya yang, yang kita baca? Jawabnya tidak. Mana yang kita yakin, kita tahu bahawa dia ada sandarannya dalam Al-Quran, maknanya dia benar daripada Al-Quran, maka kita beriman padanya. Jika tidak, kita tidak. Kalau dia bersalahan, kita tak beriman. Kalau dia neutral, tak itu, tak gini, tak dibenarkan oleh Al-Quran, tak dibenarkan oleh Al-Quran, maka kita pun tak cakap apa-apa. Jadi sebab itu bila dalam bab Israeliyat ni, siapa yang banyak apa ni, yang suka nak membaca dan sebagainya, boleh baca, tapi kena faham bab apa ni, mengambil hukum dan sebagainya. Jadi hidangan daripada langit, tanda na'am, itu, itu lain. Itu mereka minta, mereka minta mujizat tanda daripada Allah, daripada Allah SWT melalui Nabi mereka. Yang itu biasanya kalau turun tak beriman, mereka akan diazab. Memang sebab tu zaman Nabi SAW tak dilakukan tu semuanya. Mereka minta Jabal Kubais jadi mas. Mereka disuruh, mereka minta Nabi SAW suruh Allah SWT keluarkan apa tu, matahir pancar daripada, daripada bumi Mekah yang gersam tu, dan surah Israq banyak. Ataupun apa ni, kami berbual dengan Allah SWT, kubulah depan-depan lagi mereka minta. Sebab tu kata Rasulullah SAW, kata Allah SWT, Qul subhana rabbi ma kuntu illa basyara rasulah. Katakanlah kepada mereka, maha suci Tuhan tu, aku hanyalah manusia dan rasul. Bukan nak bawa benda-benda tu semua. Ya? Itu tak diburuh ke? Diburuh ke? Tak diburuh. Tak tahu pula diminta atau tidak. Kalau sebab nuzul dia diminta, Allah Alam, saya tak tahu. Biasanya kalau turunnya mukjizat tu, mereka tak beriman, mereka akan jazak. Sebab tu kata Allah SWT, وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. Tidaklah kami yang melarang kami dari menurunkan ayat-ayat mukjizat ni, melainkan ia telah didustakan oleh orang-orang sebelum mereka. Kemudian Allah terangkan, kami turun pada gini, pada gini, pada gini, gini, maka kami azab mereka. Itu antaranya halangan daripada diturunkan atau ditunjukkan mukjizat-mukjizat. Kalau ada, mungkin Allah Alam dia special case, Allah Alam. Itu, itu yang saya cakap kaedah umum. Setiap kaedah umum mesti ada yang except exception. Betul eh? Setiap kaedah umum ada except exception. Jadi kalau awak tak belajar betul-betul, ambil kaedah besar-besar aja, semua apply, awak terperanjat. Rupanya ulama tak ambil untuk case seperti ini, isu seperti itu dan sebagainya. Itu banyak kita dah cakap pasal apa ni, kaedah mafsadah maslahah. Apabila dua keburukan datang, kita ambil yang lagi ringan. Dua orang yang jalan ke atas perahu, tak ada makanan, tak ada apa semuanya. Lepas tu satu tu sakit sikit, kan, betul tak? Boleh tak orang yang sihat tu bunuh dia, makan dia, nak hidup? Pasal dua kemudaratan, ambil yang, yang lebih lebih ringan. Ini semua tak masuk dalam bab kaedah tersebut. Baik, insyaAllah kita kita sambung. Tapi bukan minggu hadapan. Kemungkinan besar lah. Jadi sekarang saya umumkan dulu, tak, tak dapat hadir untuk pada minggu hadapan. Seminggu lah sampai pasti. Okay. يقول قول هذا استغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله واتوب اليه صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليكم ورحمه الله yang Tuesday and Wednesday so, Tuesday and Wednesday bayan ni lah for next day so we'll announce tomorrow and nah,